بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى السجود على الأرض الرفع من السجود ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مبكرا مكبرا وأمر بذلك المسيئة صلاته فقال لا يتم صلاة أحد من الناس حتى يسجد كرر لا يتم صلاة لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا وكان يرفع بيديه مع هذا التكبير أحيانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة الرفع من السجود berkata Syekh Albani rahimahullah tabaraka taala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi bangun dari sujud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir. Bangun dari sujud sambil bertakbir. Allahu akbar. Dari sujud bangun sambil bertakbir. Allahu Akbar. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu. Dan Nabi perintahkan hal ini kepada salah seorang sahabat yang paling banyak hadis tentang salat bermuara ke dia. Itu sahabat yang salatnya jelek. Yang Nabi SAW perintahkan untuk mengulangi berkali-kali. Sampai akhirnya ketika dia menyerah, Nabi mengajarkannya bagaimana sifat salat yang benar. Maka dalam hadis tersebut Nabi SAW memerintahkan dia ketika bangun dari sujudnya untuk bertakbir. Faqala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yatimu salatun li ahadin minan nas. Tidak akan pernah sempurna salat salah seseorang. Ya, hatta yasjuda. Sampai dia sujud. Hatta tathma'inna mafasiluhu, sehingga seluruh sendi-sendinya itu ya menempati tempatnya dengan sempurna. Kita menyebutnya tamahnina. Sujud sempurna. Tidak boleh ketika letakkan kepalanya langsung bangun. Sempurna. Sampai semua persendian kembali pada posisinya ketika sujud. Thumma yaqulu. Setelah dia sujud dengan tamahnina, diam sejenak, kemudian dia berkata Allahu Akbar. Bangun daripada sujud dengan bertakbir Allahu Akbar. Wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Sambil mengangkat kepalanya kemudian dia duduk dengan sempurna. Namanya duduk di antara dua sujud. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbiri ahyanan. Kadang-kadang sambil dia bertakbir bangun daripada sujudnya, beliau mengangkat tangannya. Ya, boleh bangun dari sujud langsung mengangkat kepala. Sesekali Nabi SAW ketika bangun dari sujud, dia mengangkat tangannya Allahu Akbar. Karena ada keterangan dari Nabi yang mulia SAW, dari sahabat Nabi, ya, bahwasanya Rasulullah dalam setiap gerakan itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Ya. Fi kulli khafdin wa raf'in, dalam setiap gerakan turun maupun naik beliau mengangkat tangannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesekali beliau sambil bangun dari sujud mengangkat tangannya, Allahu Akbar, maksudnya itu. Langsung boleh duduk dari sujud, sesekali beliau mengangkat tangannya sambil bertakbir. Naam. Thumma yafrisu rijlahu al-yusra fayaqa'udu 'alayha mutma'innan wa amara bidhalika al-musi'a salatahu fa qala lahu idza sajadta famakkin li sujudika fa idza rafa'ta qa'id fa'ud 'ala fakhidhika al-yusra wa kana yansibu rijlahu al-yumna وَيَسْتَقْبِلَ بِأَصَابِعَهَا الْكِبْلَةَ وَيَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهَا الْكِبْلَةَ ثُمَّ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. Setelah bangun dari sujud sambil bertakbir, sesekali mengangkat tangannya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yafrishu rijlahu al-yusra. Ya, Rasulullah SAW menghamparkan kakinya yang kiri, fayaqudu 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kakinya yang kiri, mutmainnan, dengan tenang. Ya. Ini namanya duduk di antara dua sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kakinya yang kiri kemudian duduk di atasnya. Ya, siapa yang mau contohkan? Tafadhal anta, Panji. Bagaimana caranya Nabi SAW duduk di atas arah mengarah ke kiblat supaya nampak. Nah, duduk, bangun. Gimana Joko? Oke? Okay. Ya, di atas kaki yang kiri dengan tenang. Nah, wa amara bidzalika al-musi'a salatahu. Begitulah Nabi perintahkan orang yang sholatnya itu tak baik. Faqala, beliau bersabda, lahu, kepadanya, idza sajadta, ketika engkau sujud, makin, famakin li sujudika, sempurnakan sujudmu, jangan cepat-cepat kau langsung bangun, sempurnakan. Fa idza rafa'ta, jika engkau bangun dari sujudmu, faq'ud ala fakhidhika al-yusra, duduklah engkau di atas pahamu yang sebelah kiri. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberdirikan kakinya yang kanan. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan jari kaki-kakinya yang kanan dihadapkan ke arah kiblat. Ulangi lagi Panji. Nah, coba. Jadi, ya, bangun, duduk di atas paha yang kiri, memberdirikan tapak kaki yang kanan. Sudah berdiri, kemudian ditekukkan jari-jarinya ke arah kiblat. Lepas, bukan berdiri tapi ditekukkan. Naam, sahih. Ya. Nampak antum? Tak nampak? Nanti kita suruh tampilkan di sini nanti ini. Ya. Naam. Tafadhal. Al-iq'a'u baina as-sajadataini. Wa kana ahyanan yaq'i yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Al-iq'a'u baina as-sajadataini. Kadang-kadang Nabi duduknya duduk iq'a. Apa itu iq'a? Apa itu namanya al-iq'a? Wa kan ahyanan yaq'i. Kadang-kadang beliau itu melakukan duduk iq'a, yaitu yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Beliau duduk di atas kedua tumitnya. Ya. Dengan memberdirikan kedua telapak kakinya. Berikan contoh lagi Panji. Paham? Ya, duduk. Ah, nampak? duduk di atas kedua tumit. Nampak? Gimana caranya supaya nampak? Di mimbar antum bisa duduk situ? Tak bisa ya? Bisa? Tak bisa. Hah? Coba yang atas. Yang atas bisa, paling atas. Antum angkat dulu. Turunkan itu. Inilah namanya duduk iqa. Nah, coba. Nampak? Coba antum duduk di antara dua sujud tadi. Duduk duduk dengan menduduki paha yang kiri. Ya, mendirikan telapak kaki yang kanan, menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Udah? Beginilah cara duduk antum dua sujud. Nampak ya? Jazakallahu khairan, fadhlan nizil. Duduk antum lagi. Namanya tadi al-iqa. Kadang-kadang seperti itu Rasulullah duduk sallallahu alaihi wasallam. Naam, qira. Wujubul itmi'nani baina sajadataini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi. Wa amara bidzalika al-musi'a salatahu wa qala lahu kamil la tatimmu salata ahadikum hatta yaf'ala dhalika wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajadatihi wa ahyanan yamkuthu hatta yaqula alqa'il qad nasiya. Naam. Wujubul itmi'nani baina sajadatain, wajib duduk sejenak tamahninah ya di antara dua sujud. Tak boleh bangun langsung sujud lagi. Duduk sejenak dulu. Ya, coba antum praktikkan di tamahninah. Situ bisa sujud? Tak bisa. Ya, berarti tak usahlah. Yang jelas tak boleh ketika bangun dari sujud duduk langsung sujud lagi, tak boleh. Duduk sempurna dulu. Sempurna duduk, tenang, baca zikirnya nanti disebutkan di sini, baru sujud lagi. Tak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar. Pernah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Minimal Rabbighfirli. Allahu Akbar. Jadi enggak boleh gini-gini. Ya, nah. Jadi wa kana sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'ihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tamahninah, duduk dengan sempurna sampai kembali segala-gala sendi tempatnya. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu, dan Nabi perintahkan orang yang salatnya tak baik untuk melakukan hal demikian. Wa qala lahu, dan Nabi berkata kepadanya, la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Tidak sempurna salat salah seorang kalian sampai melakukan hal itu, yakni tamahninah. Tenang, tentram, diam dalam setiap rukun. Rukuknya tenang, ya i'tidalnya tenang, sujudnya tenang, duduk dan terusnya senang. Tenang, begitulah seterusnya. Wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajadatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan duduk di antara sujud ini ya kira-kira dekat dengan lamanya sujud. Ya. Jadi kira-kira dekat dari lamanya sujud. Wa ahyanan yamkuthu hatta yaqulu alqa'ilu qad nasiya. Kadang-kadang dia duduk lama sehingga kadang-kadang orang dalam hati bertanya, jangan-jangan Nabi lupa karena lamanya. Kadang-kadang duduknya itu mendekati panjangnya sujud. Kadang-kadang beliau duduk lama sehingga sebagian sahabat mungkin dalam hatinya berkata-kata, apakah Nabi lupa? Ya, nah. Al-adhkaru baina sajadataini. Bainas sajadataini. Saj sajdataini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadhihi al-jalsah al-jilsati fi hadhihi al-jilsati awalan Allahumma wa fi lafdhin rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wa taratan yaqul rabbi ighfirli rabbi ighfirli wa kana yaqulu huma fi salati al-layli asbuka al-adhkaru bayna as-sajdatayn zikir-zikir yang dibaca di antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadhihi al-jilsah adalah Nabi SAW mengucapkan doa ini di antara dua sujud. Allahumma ya Allah arti Allahumma ya Allah wa fi labdin rabbi dalam lafaz lainnya rabbi ya rab wahai rab ighfirli jadi boleh Allahumma ighfirli atau rabbi ighfirli Allah nama bagi Allah adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia rab juga nama Allah Subhanahu wa taala jadi boleh dibaca Allahumma ya Allahumma ighfirli atau rabbi ighfirli yang artinya ya Allah atau wahai rabbi ampunkan saya rabbi ighfirli warhamni wahai Tuhanku rahmati saya wajburni wahai Tuhanku ujburni makna ujburni berikanlah kepada saya jalan keluar dari segala macam kesulitan saya ya andai kata saya kesusahan mudahkan urusan saya andai kata saya kelaparan berikan saya makan ya andai kata saya kesedihan buat hati saya senang ini namanya ujburni ya jabaru yajburu asalnya adalah maksudnya menambal sesuatu yang kurang ya al-jabru dalam bahasa Arab andai kata seseorang itu terluka kemudian ditambal namanya al-jabirah al-jabirah adalah tambalan ya maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan kita itu agar Allah tempel ya menjadi sempurna andai kata kita sedih ya Tuhan ya hilangkan kesedihan ini berikan kepada kami kegembiraan andai kata kita fakir ya Tuhan berikan aku kekayaan daripadamu inilah makna wajburni andai kata kita sakit ya Allah berikanlah kepada aku kesehatan inilah makna wajburni ya sempurnakanlah segala macam kekuranganku wahai Tuhan ini maknanya warfa'ni wahai Tuhan, angkatlah aku. Maksudnya, angkat derajatku. Tinggikan derajatku. Warfa'ni. Ya, dekatkan aku kepadamu, wahai Tuhan. Karena manusia bertingkat-tingkat derajatnya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah para nabi. Ya, mereka lah paling tinggi derajatnya. Kemudian, yang semisal para nabi, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni, angkat derajat saya. Di dunia, dan di akhirat. Ya. Angkat derajat saya di dunia ya agar diterima manusia di dunia ini, dimuliakan manusia di dunia ini, ya, tidak dihinakan manusia di dunia ini dan di negeri akhirat angkat pula derajat saya di surga Engkau wahai Tuhan Rabbul Alamin, warfa'ni wahdini. Bila kepada saya hidayah baik hidayatul bayan, baik hidayatul at-taufiq. Berilah kepada saya hidayah, yaitu hidayah al-bayan. Penjelasan, keterangan, ilmu, itu hidayah al-bayan. Berilah saya, wahai Tuhan, hidayah dengan ilmu ya, yang saya pelajari atau yang saya dengarkan. Ya, dengan adanya hidayah yang disampaikan orang melalui penjelasan. Namanya hidayah itu apa? Al-bayan. Beri juga saya hidayah al-taufiq. Agar hati saya senantiasa ya, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak tersesat. Karena hidayah ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufiq. Dan kita meminta kepada Allah dua hidayah ini. Ya, hidayatul bayan agar Allah mudahkan kita mencari kebenaran, mengamalkannya, mengutamakan kebenaran dari segalanya. Ya. Ini namanya hidayatul bayan. Hidayatul taufiq memohon kepada Allah agar diberikan ilham untuk senantiasa ya di atas kebenaran, tidak menyimpang. Dan kita butuh kepada dua hidayah ini. Sekarang antum ini belajar, sedang mencari hidayah al-bayan. Datang kita sini bersimpu bersama-sama mempelajari qala Allah, qala Rasulullah. Berarti kita sedang menimba hidayatul bayan. Dan untuk menimba hidayatul bayan ini begitu butuhnya kita kepada hidayatul taufik, hidayatul taufik. Kalau bukan taufik dari Allah, tak sampai kita ke masjid ini. Karena taufiknya sematalah, dia giring kita, dia mudahkan kita sampai ke masjid ini. Inilah dua hidayah yang kita minta kepada Allah, wahdini. Dan di akhirat kelak kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hidayah di surga sana ditentukan dengan hidayah di dunia. Semakin kita dahsyat kuat menimba hidayah di dunia ini, mengamalkan hidayah yang kita ketahui, maka semakin dahsyat pula kelak Allah Subhanahu wa taala tunjuk kita untuk meniti as-sirat, melewati sirat. Di hari kiamat orang melewati sirat bermacam-macam. As-siratul mustaqim, jembatan dipancangkan dari neraka jahannam, orang yang melaluinya itu bermacam-macam. Ada yang lewat bagaikan angin, bagaikan angin kecepatannya. Ada yang lewat bagaikan kuda yang berlari, bagaikan unta berlari, bagaikan orang berlari, bagaikan orang berjalan cepat, bagaikan orang yang berjalan biasa, bagaikan orang yang merangka-rangka, berbeda-beda. Sekuat apa dia mencari hidayah di dunia ini dan mengamalkannya, mendahulukannya daripada segala macam kepentingan-kepentingan hawa nafsunya dan dunia, seperti itu pula dia akan berjalan di atas sirat. Semakin lambat menerima hidayah di dunia, mengamalkan hidayah di dunia, semakin pula lambat jalannya di atas sirat. Dan ketika dia melewati sirat, ya kita bermohon pula kepada Allah agar diberikan hidayah menuju surga-surga yang dijanjikan kepada kita. Ya, karena kelak di surga, sungguh setiap orang lebih kenal dengan rumahnya di surga daripada rumahnya di mana? Di dunia. Tak akan mungkin salah alamat di surga. Salah masuk rumah orang, maaf, salah masuk tak ada. Lebih kenal dengan rumahnya. Namanya hidayah ilal jannah. Allah berfirman tentang ahli surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puja bagi Allah telah memberi kepada kami hidayah ini, yaitu hidayah dengan masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tak akan mungkin menerima hidayah ini kalau Allah tidak tunjuki kami. Ya, namanya hidayah ilal jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya tiga hidayah ini, juga hidayah yang tak kalah juga penting dunia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ammah. Apa itu hidayah ammah? Allah beri kita ilham untuk dapat ya menghadapi kehidupan dunia ini dengan baik, mencari nafkah dengan cara yang terbaik, dengan jalan yang terbaik, dan begitulah seterusnya. Ada empat hidayah. Semuanya kita minta kepada Allah dalam kata-kata, ya, apa kata-katanya? Wahdini. Bekerja butuh hidayah. Kadang-kadang kita tak pandai bekerja. Allah beri kita hidayah. Yang namanya hidayah ammah. Allah beri kita perangkat akal dan seterusnya. Akhirnya kita bekerja. Bimbing Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membimbing Nabi Nuh untuk membuat kapal bahtera. Ya, maka kita mohon kepada Allah hidayah. Dalam dunia ini, apa kerjaan yang paling baik bagi kita, yang tidak melalaikan kita. Ya, ini semuanya hidayah ammah. Kita minta kepada Allah semuanya dengan kata-kata, apa? Wahdini. Wa'afini. Wa'afini, kita mengenal kata-kata afiat. Sehat wal-afiat. Dalam bahasa Arab, al-afiyah. Dalam bahasa Indonesia, afiat. Dari kata-kata afa ya'fu, afwan wa afiyatan. Al-afiyah maknanya adalah keselamatan dari segala yang tidak kita sukai. As-salamatu min kulli makruh. Itu namanya al-afiyah. Mohon kepada Allah keselamatan dari segala perkara yang tidak kita sukai. Penyakit tak kita sukai, mohon kepada Allah keselamatan. Ya, apalagi musibah bencana alam tak kita sukai, mohon kepada Allah keselamatan. Ya, daripada kejelekan orang yang ingin berbuat kejelekan kepada kita, ingin menzalimi kita, menipu kita, mohon kepada Allah keselamatan. Ini kata-kata al-afiyah. Kita bermohon kepada Allah selamat daripada segala yang tidak kita senangi. Namanya al-afiyah. Ya, mohon kepada Allah selamat dari penyakit, Mohon kepada Allah selamat daripada mara bahaya, bala bencana, dari kezaliman manusia, kezaliman makhluk. Ya, namanya al-afiyah. Wa'afini ya Allah, berilah aku al-afiyah. Itu apa tidak al-afiyah? Keselamatan dari segala yang tidak aku sukai. Ya. Banyak-banyak yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu keselamatan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Banyak-banyak berdoa. Ya. Salillah al-afiyah. Kata Nabi SAW, minta kepada Allah al-afiyah. Apa tadi al-afiyah? Keselamatan dari segala yang tidak kita sukai di dunia maupun di akhirat. Di akhirat memohon kepada Allah keselamatan agar Allah mudahkan kita selamat daripada segala macam perkara-perkara yang menggiring kita ke neraka jahannam. Ya dan billah. Inilah makna al-afiyah. Wa'afini warzuqni. Apa arti warzuqni? Berilah saya wahai Tuhan rezeki. Rezeki dari bahasa Arab rizqun, rizqi. Rizqi rezekiku. Ya. Wahai Tuhan, berikanlah aku rezeki. Warzuqni. Rezeki apa? Rezeki yang zahir maupun batin. Karena rezeki itu ada yang zahir. Apa rezeki yang zahir? Rezeki zahir adalah rezeki yang tampak, makanan, minuman, ya, kesehatan, itu rezeki yang zahir. Dapat kita berteduh di rumah, tak kena hujan, tak kena banjir, tak kena matahari, namanya rezeki yang zahir. Minta pula kepada Allah rezeki yang batin. Rezeki yang batin adalah rezeki yang tak tampak, tapi dia ada dalam hati, berupa rezeki iman yang tidak diberikan kepada setiap orang, rezeki Islam, ya, rezeki keikhlasan dalam beramal ibadah, dan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam hati manusia, ya, hanya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mencintai Allah, ini semuanya rezeki, ya, yang sifatnya batin. Allah menjelaskan, wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Ya, dan dia telah meliputi kalian dengan nikmatnya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Sebagian orang menganggap rezeki hanya uang saja, sehingga kalau tak masuk uang, tak ada uang masuk, stres dia. Kacus ini, kenapa? Sepi kali pasar seminggu, cuma sekian pendapatanku. Ya, padahal rezeki yang limpahkan kepada kita banyak. Rezeki yang paling dahsyat adalah rezeki al-batin. Rezeki iman, rezeki hidayah, rezeki Islam. Ya. Dan rezeki yang zahir juga banyak, bukan hanya uang. Kesehatan rezeki segala-galanya yang banyak kita lalai dengannya. Ya, kalau antum tak sehat tak bisa duduk di sini. Tapi antum sehat dan kesehatan, antum bisa sholat, berdiri tegak, rukuk, sujud, datang kajian, mendengarkan kajian. Sakit gigi kita tak bisa khusyuk antum duduk di sini. Ya, bengkak gigi itu tak bisa duduk di sini. Ya, mendengarkan semua suara marah. Kenapa? Karena sakit. Maka ini adalah rezeki yang kadang-kadang kita lalai. Inilah kandungan zikir ketika duduk di antara dua sujud. Ya, Allahumma tarabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, wataratan yaqulu, kadang-kadang beliau dalam duduk dan tersujud berkata, rabbighfirli, rabbighfirli. Ini yang paling ringkas, rabbighfirli, rabbighfirli. Berapa kali? Boleh semampu kita. Lebih dari dua kali boleh. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Kalau berjamaah yang penting ikuti imam. Dia ruku, apabila dia bangun kita pun bangun. Dia sujud, kita sujud. Nah, wa kana yaqulu ma fi salatil lail. Dan Nabi SAW mengucapkan dua zikir ini, zikir di antara dua sujud ini ketika salat malam. Thumma kana yukabbiru isjudu sajdata tsaniyah. Qara'ta? Iqra. ثم كان يكبر ويسجد سجدة الثانية وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له ba'da an amarahu bil itminani bainas sajadataini kama sabak. Thumma kana yukabbir, setelah dia duduk dan terus sujud membaca doa tadi, rabbighfirli rabbighfirli, atau membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, ya, kemudian dia yukabbir, bertakbir, Allahu akbar, wayasjud as-sajdah ats-tsaniyah, sujud yang kedua. Sujud, duduk dan sujud, rabbighfir rabbighfir, sujud lagi. Wa amara bidzalikal musii'a salata, dan dia perintahkan juga orang yang salatnya itu jelek untuk melakukan hal tersebut. Faqala lahu ba'da an amara bil itminan baina sajdataini kama sabaq. Maka Nabi katakan kepadanya setelah menyuruhnya untuk duduk dengan tenang di antara sujud sebagaimana yang telah berlalu. Naam, thumma taqul, naam. Thumma taqulu Allahu akbar, thumma tasjudu hatta tatma'inna mafasilaka. Mafasiluka. Thumma if'al dhalika fi salatika kulliha. Naam, thumma taqulu, kemudian setelah engkau duduk dan tersujud, engkau ucapkan Allahu akbar. Takbir. Thumma tasjud, engkau sujud lagi yang kedua. Hatta tatma'inna mafasiluk, sehingga tenang semua anggota ya sendi-sendimu. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan hal ini dalam segala macam salatmu, ya, setiap kali engkau sujud, bangun dan sujud kembali dalam semua salatmu. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan. Naam, wa kana sallallahu yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan. Kadang-kadang ketika Rasulullah SAW mau sujud kembali yang kedua, beliau kadang-kadang angkat tangannya Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang beliau ketika mau sujud tetap mengangkat tangannya Allahu Akbar. Baru sujud. Kadang-kadang. Naam. Wa kana yasna'u fi hadhihi sajadah mithla ma sana'a fil ula, thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa amara bidzalika al-musii'a salatahu. فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية بالسجدة الثانية كما مر. وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى. Kemudian Rasulullah sujud sebagaimana sujud yang pertama. Sujud, bangun, sujud kembali. Yang kedua sebagaimana yang pertama. Bacaannya pun sama. Ya, gerakannya pun sama. Tenangnya pun sama. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu, begitulah Nabi perintahkan orang yang salatnya tak baik. Faqala lahu ba'da namara bisajdati tsaniyah kama marra, kemudian dia katakan sebagaimana sebelumnya setelah bangun daripada sujud kedua. Thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Wa qala lahu, kemudian Nabi berkata kepadanya, thumma sna' dzalika fi kulli raka'atin wa sajadah, engkau lakukan ini setiap rakaat, setiap sujud. Fa idza fa'alta dzalika, jika kau ini lakukan, faqad tammat salatuka, sempurnalah salatmu. Wa in anqasta minhu syai'an anqasta min salatik, jika kurang maka salatmu pun kurang. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan, dan adalah Nabi SAW kadang-kadang mengangkat tangannya ketika bangun daripada ya Allahu Akbar, bangun daripada yakni sujudnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita padakan sampai di sini. Kita akan baca soal-soal semampu kita. Ustaz, apakah orang yang salatnya musbil tidak diterima salatnya? Diterima salatnya insyaallah tabaraka taala. Ya. Tapi dia berdosa menurut sebagian ulama yang menghukumi mutlak orang musbil berdosa. Musbil adalah melabuhkan celana lebih di bawah mata kaki bagi laki-laki. Bolehkah menceritakan kebaikan kita dengan niat motivasi? Boleh, selama memang niatnya untuk motivasi sambil berlindung kepada Allah dari sifat riya. Bukankah dalam satu riwayat kita dilarang melintas di depan orang sholat? Ya, tak boleh melintas di depan orang sholat kecuali belakang sutrohnya. Bagaimana hukum seseorang berpindah tempat sholat dengan yang di sampingnya, namun mereka berpindah di belakang mereka ada yang sholat. Bukankah itu juga termasuk melintas di depan orang sholat? Melintas lewat. Ya, melintas itu lewat. Andai kata seseorang duduk, maka dianggap tidak melintas. Andai kata dia bertukar, dianggap tidak melintas. Melintas lewat di depan orang sholat. Andai kata engkau khawatir, tunggu dulu. Ya. Banyak sekali doa untuk saya ini, masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, memberi kehidupan antum. Ya, sekarang saya hidup ini, dan diberi taufik oleh Allah SWT akan senantiasa melaksanakan perkara-perkara dari Allah. Bagaimana hukumnya jika anda melihat mazi atau mani ketika selepas salat, tetapi anda tidak bisa memastikan kapan keluarnya? Apakah salat anda sah? Ya, ketika engkau masuk salat, ya, engkau yakin bahwa engkau dalam keadaan suci. Ketika engkau keluar sholat, ternyata kau dapati misalnya ada, ya, perasaanmu seolah-olah pakaianmu tak suci, misalnya najis kencing, ya, maka tak perlu kau ulangi sholatmu, ya, tak perlu kau ulangi sholatmu, baik dia najis madhi dan sejenisnya, air kencing. Ketika engkau yakin bahwasanya engkau sholat dalam keadaan, yang penting kau pastikan kau sholat sebelum sholatmu dalam keadaan suci. Ya, pada hakikatnya jika seseorang tidak tahu bahwasanya pakaiannya bernajis dan sholatnya telah selesai, tidak perlu mengulangi sholat. Dalilnya adalah perbuatan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat dengan sandal yang bernajis. Sholat beliau sasan dua rakaat dengan sandal bernajis. Selepas dua rakaat Rasulullah lepaskan sandalnya. Sahabat pun melepaskan sandalnya. Ketika selepas sholat Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, mengapa kalian melepas sandal kalian? Kata mereka, kami lihat engkau melepas sandalku. Kata Nabi, Jibril datang beritahukan aku, di bawah sandalku ini ada najis, maka aku lepas. Berarti Nabi sholat dua rakaat dalam keadaan apa? Sandal bernajis. Ketika engkau pastikan engkau dalam keadaan suci, kemudian selepas sholat mungkin kamu lihat ada apa-apa, mungkin candalamu dan seterusnya, abaikan. Salatmu tak perlu kau ulangi. Ya. Yang jelas kau pastikan ketika masuk dalam keadaan suci dan kau yakin suci. Andai kata muncul keraguan-raguan, buang keraguan-raguan. Karena kita disuruh untuk mengambil yang yakin, meninggalkan yang ragu-ragu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kau ragu kepada apa yang kau yakini. Bolehkah kita tambahkan pada wa'fu anni tersebut? Boleh, insyaallah enggak ada masalah. Ya, mohon penjelasan qadha dan qadar, tak sempat. Pada saat kita salat berjamaah dan berada di saf paling depan, ketika kita batal, bolehkah berjalan ke belakang menerobos saf yang di belakang atau lewat di depan saf belakang kita? Kenapa hukum menahan buang angin saat salat? Mohon penjelasan Ustaz. Ketika berjamaah, yang dilarang adalah melewati sutrohnya imam saja. Apabila engkau batal, misalnya tiba-tiba kau sakit perut, ya kau buang angin, boleh lewat di hadapan orang-orang sedang sholat, tidak terlarang. Ya, dalilnya adalah perbuatan Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sholat di Mina dengan para sahabat. Abdullah bin Abbas datang, ya dia lewat di antara orang-orang dengan apa? Dengan keledainya. Dan ketika itu sahabat ada yang melarang, Nabi pun tidak ingkari. Maka yang dilarang adalah sholat di hadapan imam saja ketika berjamaah. Ustaz, berapa minimal jumlah sholat tahajud? Apa kebal dua rakaat? Ya, minimalnya dua rakaat sholat tahajud. Andai kata kau tambah satu witir, alangkah baiknya. Andai kata tak sempat lagi dua rakaat, kerjakan satu rakaat witir. Cukup satu rakaat saja. Minimalnya witir satu rakaat. Tak sempat tiga, witir satu rakaat saja. Ustaz, apakah dosa meninggalkan sholat dengan sengaja sama dengan dosa meminum khamar, berzina, membunuh? Barakallahu fiik. Tak ada, tak sama. Dosa meninggalkan sholat lebih parah daripada apa yang tadi disebutkan. Karena berzina, membunuh, minum khamar, tak pernah dikatakan dalam hadis-hadis Nabi orang melakukannya kufur. Tapi salat, kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana salat. Janji antara kita sama orang Islam adalah salat. Faman tarokaha faqad kafar. Yang meninggalkannya kafir. Demikian riwayat Ibnu Mas'ud. Ia menunjukkan bahwasanya para sahabat menganggap orang yang meninggalkan salat adalah orang yang kafir. Tentunya lebih dahsyat dibandingkan apa yang tadi kita bacakan. Oleh karena itu jangan pernah kita menyepelekan perkara salat. Kerjakan sampai kapan? Sampai kita mati. Ketika kita hilang kesadaran, ketika itulah lepas sholat ketika itu. Ketika sadar, ganti kembali sholat yang telah kita tinggalkan. Tak boleh tinggal sholat. Kapan kita tak sholat? Boleh tinggalkan sholat. Nanti ketika kita di surga. Baru selesai, yang di sana tak ada lagi sholat. Di alam barzakh pun tak ada sholat. Di dunia, selama kau masih hidup, akalmu masih sehat, jangan pernah tinggalkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.